espanten ngakoni iki kabeh amarga sikapku. Kowe ngatos kau urepku senatian ngono isih welas aku. Nanti kapan aku ngene ora eling lali kahanane. Tak suwone galau bali wes ra kuat gonku nyonggo lakon iki. Aku wes ngakoni salah jaluk tulung aku amoh pisah. Aku wes pancen kleru terima nang kabeh ngapuroku. Song ngapusi among kowe sing tetep nang ati. Ora bakal tak baleni lali kahanan tumekaning pati. Jaluk tulung aku amoh pisah. Aku wes pancen kleru terima nang kabeh ngapuroku. Nganti kapan aku ngene lali kahanane. Tak suwone galau bali wes ra kuat gonku nyonggo lakon iki. Tak suwone galau bali wes ra kuat gonku nyonggo lakon iki.